Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adana Allah wa iyyakum minannar. Ikhwati wa akhwati fillah, wafakni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang terus dijaga untuk kita semua, terkhusus nikmatul iman dan Islam, nikmat ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat ilmu nafi' dan amal salih. Ya Allah, mudahkan kita untuk bisa meraihnya. Tiada lain semua itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tanda bahwa Allah mengendaki kebaikan bagi kita. Semoga nikmat yang demikian terus Allah jaga untuk kita semua. Allah tambah, Allah sempurnakan. Demikian pula semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dalam pelanggaran kita terhadap larang-larangannya, atau karena meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan syukur Allah menambah nikmatnya untuk kita semua dengan istighfar, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah terus mengkaruniakan hidayah taufiknya hingga kita menjadi orang yang istiqomah di atas iman, di atas Islam dan juga ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah masih melanjutkan membaca kitab karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Nida'un ilal murabbiyin wal murabbiyat li tawjihil banin wal banat. Kita sudah masuk pada adabul muallim wal muallimah, adab seorang pengajar, baik laki-laki ataukah perempuan. Telah kita baca beberapa di antaranya, yaitu mengucapkan salam ketika masuk ruangan, dan jangan mengizinkan bagi para murid untuk berdiri ketika menghormati gurunya atau pengajarnya yang baru datang. Yang kedua, menghadapkan wajah kepada murid-murid dengan wajah yang berseri ketika mengajar murid-muridnya. Nah, sampai di situ. Sampai nomor berapa? Yang nomor 6. Nah, kita masuk pada poin yang ke-6 di antara adab al-muallim wal muallimah, tambihut thalabatin na'imin Awil mutasyagilina bi ghairi turusihim. Mengingatkan atau menegur murid yang tidur atau yang sibuk dengan urusan yang selain pelajaran. Yang tidur, yang ngantuk, dan semisalnya ini hendaknya ditegur. Yang demikian dalam rangka untuk membangkitkan perhatian murid kepada pelajaran yang disampaikan. Awil ladzina takallamuna fid darsi ma'a ba'dihim. Atau murid-murid yang berbicara sendiri di kala pelajaran, berbicara dengan teman-temannya sendiri, sehingga kurang perhatian kepada pelajaran. Ini guru diharapkan untuk menegur mereka, mengingatkan, apalagi anak-anak yang usia-usia ibtidaiyah, anak-anak yang masih suka gojek, masih suka ngobrol, berbicara dan sebagainya. Itu adalah waktu-waktu untuk menanamkan bagi mereka perhatian kepada adab belajar. Membiasakan adab belajar itu sejak usia ibtidaiyah. Dan itu waktu-waktu yang paling sulit untuk merapikan, mengkondisikan mereka untuk bisa tenang, itu waktu yang paling sulit. Masa-masa ibtidaiyah. Adapun kalau sudah lepas ibtidaiyah, masuk usia mutawasithoh, kelas SMP, ini lebih mudah. Lebih mudah diatur. Tetapi itu juga bergantung kepada perhatian guru kepada kondisi anak di masa ibtidaiyah ini. Kalau sering ditegur, sering diluruskan, maka insya Allah akan membekas pelajaran semacam ini. Dan diharapkan guru jangan masuk pada pelajaran sebelum mengkondisikan anak itu siap untuk belajar. Jadi duduk, ditata dulu duduknya, dirapikan, sehingga anak itu kondisinya siap belajar, baru mulai pelajaran. Yang kedua, guru terus memantau kondisi anak agar tidak usek ke sana kemari, tidak gocek dan sebagainya. Ini dalam rangka menanamkan perhatian besar anak kepada pelajaran. Bahwa pelajaran itu merupakan perkara yang harus diperhatikan dengan perhatian yang besar. Maka usia ibtidaiyah ini masa-masa penanaman adab dalam belajar semacam itu. Yang ketujuh, tandimul asilati fid durus, mengatur pertanyaan-pertanyaan dalam belajar, dalam pelajaran-pelajaran diatur pertanyaannya. Ini bagaimana tata cara bertanya, metodenya bagaimana diatur. Fala yasmah litolibi bisuali qobla talabil idni. Jangan seorang guru mengizinkan murid untuk bertanya sebelum murid minta izin bertanya. Jadi kalau mau bertanya, murid harus izin dulu. Minimalnya ngacung, tanya ustaz. Atau yang semisalnya. Atau mungkin dibuat peraturan pertanyaan selesai pelajaran. Tidak bertanya di tengah-tengah pelajaran. Ini bentuk peraturan yang disampaikan kepada murid-murid agar mereka terbiasa. Wala yujabu an su'alihi. Dan kalau murid bertanya sebelum minta izin, itu tidak dijawab pertanyaannya. Tidak diizinkan dan tidak dijawab pertanyaannya. Ada pertanyaan ini berlaku walaupun sudah sampai tingkatan dewasa, bahkan usia-usia sudah mutazawijin, sudah berkeluarga, ada pertanyaan berlaku. Maka bertanya di hadapan para masyayikh kibar, berlaku ada pada bertanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Utsaimin, enggak dipedulikan. Enggak digubris, enggak dijawab sama sekali. Kadang pertanyaan walaupun tertulis, kadang cuma dipegang kertasnya, ditaruh. Kadang semacam itu. Maka bertanya itu membutuhkan adab yang perlu ditanamkan sejak ibtidaiyah. Awal-awal anak itu mulai belajar. Sehingga di masa-masa kecil itulah kita menanamkan adab-adab belajar agar anak-anak kita itu menjadi orang yang berhasil dalam belajarnya. Karena adab ini merupakan perkara yang didahulukan sebelum masuk pelajaran ilmu. Para ulama, mereka mencapai tingkatan imam, menceritakan belajar adab dulu selama sekian puluh tahun, baru belajar adab. Sekitar 20 tahun, baru belajar adab, baru kemudian masuk pelajaran ilmu. Maka itu semua merupakan tanda atau tanda bahwa memang pelajaran adab itu dianggap remeh oleh para ulama. Tidaklah mereka mencapai tingkatan imam yang diakui keimamannya, kecuali mereka adalah orang yang telah melalui pelajaran-pelajaran adab dalam thalabul ilmi. Perkara besar. Yang ke-8, muraatul muallimina wal muallimat al adab al islamiyata liyata'allama hal at-tulabu wat talibat. Hendaknya para pengajar laki ataukah perempuan, ikhwan akhwat, itu memperhatikan adab, adab islami ketika mereka mengajar ataupun di luar jam-jam pelajaran. Memperhatikan adab, adab islami. Adab makan, adab minum, adab buang hajat, terutama adab berbicara, merupakan perkara yang besar agar murid itu belajar adab dari praktek para gurunya, dari praktek orang tuanya. Sehingga bukan hanya belajar teori, tapi belajar penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari. Fa idza atasal muallimu falyahmadillaha wal yaqul lahu man bi janibihi yarhamukallah. Kalau pengajarnya bersin, ndaklah mengucapkan alhamdulillah. Contoh, memberi contoh alhamdulillah dikeraskan supaya didengar dan agar yang di dekatnya mengucapkan yarhamukallah. Fa yajibul atisi atisu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang bersin menjawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu semua merupakan contoh kecil dalam praktek adab. Sekian banyak adab yang lain yang seorang guru itu dibutuhkan sebagai contoh dalam pengamalannya. Dibutuhkan sebagai contoh. Wa idza tasa'abal muallimu falyadh' yadahul yusra 'ala famihi. Jika seorang muallim, guru itu menguap, maka adalah dia meletakkan tangan kirinya ke mulutnya. Meletakkan tangan kirinya untuk menutup mulutnya. Ini merupakan adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyadh' famahu fi fihi. Fayadu yadahu fi fihi, agar dia letakkan tangannya pada mulutnya. Walayakul ha, jangan sampai ketika muap mengucapkan atau mengeluarkan suara ha. Ini kadang tidak disadari karena kebiasaan orang ngeluk ngantuk kemudian ha, semacam itu. Ini kadang tidak disadari. Yang demikian membuat setan tertawa, senang, berhasil, bisa membuat orang itu malas, lemah dan semisalnya. Faqad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah telah melarang hal itu, kata beliau, "Idza tasa'aba ahadukum falyadh' yadahu ala fihi, fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ub." Jika salah seorang kalian itu menguap, hendaknya dia letakkan tangannya di mulutnya. Hendaknya diletakkan tangannya di mulutnya. Karena syaitan itu bisa masuk melalui menguapnya itu. Maka pertanda di antara sifat syaitan adalah dia masuk ke dalam jasad manusia melalui mulut. Melalui mulut. Sehingga di antara jalan masuknya adalah ketika menguap, ditutup ketika menguap. Adab-adab yang demikian diajarkan kepada anak sejak dini. Usia-usia ibtidaiyah diajarkan. Karena nanti di belakang hari akan dibutuhkan bagi mereka pengamalan adab-adab untuk menjaga diri, untuk melindungi diri dari gangguan-gangguan syaitan. Yang kesembilan, alal mu'allimin wal mu'allimat ayyuro'u an-nadhafata fi libasihim. Hendaknya para pengajar, putra ataukah putri, memperhatikan kebersihan pada pakaiannya. Kebersihan pakaiannya. Kerapiannya. Hal yang akan menjadi contoh dalam penampilan anak. Pada sebagian kaum atau daerah itu sampai kadang perhatian kerapian itu sampai pada mengancingkan baju-baju yang sampai semacam ini sampai ke sini baru dikatakan rapi. Tapi kadang-kadang di sebagian tempat sampai ini terbuka pun tidak dianggap sebagai tidak rapi. Kadang semacam itu. Maka kita juga mencontohkan hal-hal yang semacam itu pada anak-anak kita. Karena pakaian menurut orang Jawa, mereka punya kata pepatah, ajining diri, ana ing kedeleng lati, ajining apa? Ajining satu misalnya itu, ana ing busana, artinya kehormatan seseorang yang pertama itu pada ucapan lisannya. Kemudian ajining sarira ana ing busana. Kehormatan jiwa seseorang dilihat dari pakaiannya. Itu pepatah Jawa kata demikian. Artinya pakaian orang itu baik, rapi, bersih dipandang sebagai orang yang berwibawa, dihormati. Sementara kalau pakaiannya itu kotor, kusut dan sebagainya, kurang dihormati. Dan ini berlaku di sebagian masyarakat yang seperti itu ada penghormatan kepada orang-orang yang dalam penampilan nampak rapi dan bersih itu lebih dibanding orang yang tidak nampak demikian. Maka kita ambil yang semacam ini untuk jalan masuk dalam berkol dengan masyarakat agar mereka menjadi orang yang menyegani kita, menghormati kita, yang buahnya adalah perkataan kita didengar oleh mereka. Karena sungguhnya diterimanya dakwah adalah karena perkataannya didengar. Orangnya disegani. Maka dakwah mudah diterima. Sehingga dalam hal berpakaian, guru itu memperhatikan. Wa ayudhiro amamat tulab bimad harin jamil. Dan telah menampakkan di depan murid dengan penampilan yang bagus. Penampilan yang rapi, bersih, wangi. Biduni takaburin, tanpa ada kesombongan, tanpa disertai dengan kesombongan, kecongkaan atau ujub, bangga diri dengan penampilannya. Amalan biqauli Rasulil sallallahu alaihi wasallam dalam atau sebagai pengamalan terhadap sabda Rasul sallallahu la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi, sebiji debu dzarrah yang paling kecil min kibrin daripada kesombongan. Kesombongan sekecil apapun menghalangi orang untuk masuk surga. Karena jelas kesombongan merupakan dosa yang pertama-tama Allah dimaksiati dengannya oleh hambanya. Dosa yang dengannya Allah mengharamkan iblis untuk tinggal di surga. Adalah karena sombong. Nah, sehingga sampai selembut apapun kesombongan itu menghalangi untuk masuk dalam surga. Kila innar rajula yuhibbu ayakuna sabu hasanan wa na'lu hasanatan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika seorang, yakni ini rawi sesungguhnya menyebutkan dirinya sendiri. Seseorang itu menyukai kalau bajunya bagus, sandalnya bagus. Yakni apakah termasuk kesombongan? Bajunya bagus penampilannya. Sandalnya bersih bagus. Apa termasuk sombong semacam itu? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Maha Indah. Dia mencintai yang indah. Al-kibru batrul haqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Kesombongan itu demikian globalnya. Pertama, sombong kepada al-haq, yaitu dengan menolaknya. Tahu itu adalah kebenaran, itu al-haq. Tapi dia enggan, sombong untuk mengikutinya. Ini kesombongan kepada al-haq. Yang kedua, sombong kepada al-haq, kepada makhluk, kepada sesama. Dengan bermacam-macam bentuk. Kadang dengan ucapan lisan. Ucapan lisan menganggap dirinya lebih besar, lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia. Sehingga mengatakan, ana khairun minka, aku lebih baik darimu. Perkataan iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Juga perkataan dalam yang Allah bawakan dalam surah Al-Kahfi. Kataan orang yang merasa lebih banyak hartanya dan anaknya. Ana aktsaru minka malan wa azu nafaro. Aku ini orang yang lebih banyak harta darimu. Dan lebih kuat pengikutku. Semacam itu, kesombongan-kesombongan. Ucapan lisan. Atau merendahkan. Seperti perkataan orang-orang yang menghina pengikut Nabi Musa atau pengikut Rasulullah SAW dengan dikatakan sebagai badiyar ra'yi. Orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak berpendidikan dan semisalnya yang rendah. Adhar aradiluna badiyar ra'yi. Orang-orang rendahan, orang-orang yang terbelakang. Ketika menghina Rasulullah dengan pengikutnya. Sehingga ucapan-ucapan sombong ini kadang terlontar melalui lisan anak-anak kita yang tidak terdidik dengan adab-adab yang baik dalam berucap. Dan ini wajib kita perhatikan. Kita wajib memperhatikan dan mendidik anak-anak kita. Kadang-kadang mereka dalam ejek-mengejek. Kemudian muncul penghinaan kepada temannya. Ini di antara bentuk kesombongan yang sering muncul di ucapan lisan adalah ketika pada ejek-ejekan. Walaupun awalnya hanya dalam permainan. Misalnya sedang main bola, futsal. Tapi suasana menjadi panas. Sampai pada ejek-ejekan. Bahkan terkadang ini terjadi pada anak-anak yang usia sudah mutawasithoh. Main bola, futsal. Nah, terlalu lama mainnya, akhirnya panasnya meningkat. Sampai pada ejek-ejekan. Nah, kemudian timbul menghina dan semisalnya. Ini wajib kita perhatikan. Juga terkadang sombong ini terungkap dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap remeh, tapi itu suatu bentuk kesombongan. Misalnya dengan orang mengatakan atau mengungkapkan penghinaan dengan semacam ini, atau kadang dengan gini, atau kadang dengan gini. Itu semua kadang anak-anak dapat pengaruh dari luar. mungkin karena dari televisi tetangga atau mungkin dari pergaulan dengan anak lain dapat pengaruh perilaku semacam itu dengan perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ada di antara bentuk sombong dalam langkah-langkah kaki. Kata Allah dalam nasihatnya Luqman kepada putranya, "Wala tamsi fil ardi maraha." Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong. Petendang-petenteng dan semisalnya. Juga sombong dalam berpakaian yang berupa isbal adalah suatu bentuk kesombongan. Sehingga sombong itu sungguh sifat yang kadang muncul di ucapan, perbuatan, pakaian, atau yang lain. Kadang kebanggaan diri dengan apa yang dimiliki. Itu semua merupakan bentuk kesombongan yang menjadi sebab seseorang terhalang dari surga. Walayadubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita dari sifat semacam ini. Yang ke-10, alal mudarrisin wal mudarrisat idza kanu fi madrasatin muhtalithah fi hadzukuru wal innas minal muallimin wal watthalabah wa huwa mukhalifun li ta'limil Islam kama huwa ma'lum. Alaihim ayyadu at-talaba amamahum wa min waraihim at-talibat tajannuban li hudud li hudusil masyakil. Hendaknya para pengajar, jika mereka itu bertugas mengajar di sekolah yang campur. Nah, kadang kita dapati pengajar itu mengajar terpaksa mengajar di sekolah yang campur. Di sana ada laki-laki dan perempuan. Baik campurnya di kalangan guru ataukah murid. Wahwa mukhalifun li ta'alimil Islam. Ini merupakan perilaku atau perkara yang menyelisihi pembelajaran Islam. Tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kama huwa maklum. Sebagaimana telah dimaklumi. Maka wajib untuk guru itu meletakkan murid laki-laki di depan. Dan murid perempuan di belakang. Seperti mengatur saf dalam sholat. Dalam rangka menjauhi terjadinya muskilah-muskilah. Problema-problema terkait dengan hubungan lawan jenis. Ini ketika orang terpaksa mengajar di tempat yang di sana campur. Diupayakan semacam itu. Wal mudarrisin ayunabihu tulaba ala adamil ihtilati bitolibat. Dan hendaknya para guru, mereka punya kewajiban untuk selalu mengingatkan murid-muridnya agar tidak bercampur baur dengan murid-murid yang perempuan. Yang laki-laki jangan sampai bercampur baur dengan yang perempuan. Terus demikian. Kondisi yang seperti itu menuntut terus untuk mentambih murid-murid. Falyajuzul kalamu ma'ahunna ila biqasdin nasihah. Tidak boleh melakukan pembicaraan dengan murid-murid perempuan kecuali dengan tujuan nasihat. Menasihati agar tidak mudah campur baur dengan kaum pria, agar mereka agak menjauh, agar mereka tidak menimbulkan fitnah, godaan-godaan kepada kaum pria. Nasihati. Bolehnya bicara kepada mereka kalau dalam rangka menasihati. Wa bituni khulwatin wa min wari hijab pun berbicaranya itu tanpa khulwat. Tidak sendirian nasihati cuma berdua, enggak. Menasihati secara umum dan di balik hijab. Di balik hijab. Ini semua ditempuh dalam rangka untuk menghindari muskilah yang lebih besar. Karena campur baur itu sendiri sudah merupakan muskilah. Pelanggaran atau penyelisihan terhadap syariat. Walal mudarrisat alla yahtalitna bil mudarrisin. Demikian pula para pengajar putri jangan bercampur dengan pengajar putra. Wa ayajlisna fi makanin munazilin hifadun ala syarafihina wa afafihina minal ihtilat. Dan hendaknya para pengajar putri duduk di tempat yang terpisah dari kaum pria dalam rangka menjaga kemuliaan mereka. dalam rangka menjaga kehormatan mereka, sehingga tidak ternodai dengan yang namanya ikhtilat. Karena ketika seorang wanita sudah biasa campur baur dengan kaum pria, ini kehormatannya kurang. Kaum pria tidak begitu segan kepadanya, sudah biasa campur. Mendekat tidak sungkan. Tetapi kalau itu kaum wanita yang tidak biasa bercampur dengan kaum pria, tidak biasa bersama kaum pria, maka kaum pria yang lain pun akan segan menghormati. Itu penjagaan Allah SWT kepada kaum wanita yang menjaga diri dengan syariat. Maka di antara hikmah hijab adalah dijaga oleh Allah Taala, fala yu'dzauna, sehingga mereka tidak diganggu. Tidak diganggu. Orang punya rasa sungkan kepada wanita-wanita yang menjaga diri, tidak mudah mengganggu. Maka kaum wanita, termasuk terkhusus para pengajar, dianjurkan jangan sampai bercampur baur dengan kaum pria. Wa kana min wajibi wizarati tarbiyah an tafsila madarisal banin wal banit wal binti atau wal banat amalan bi ta'alimil Islam. Dan termasuk kewajiban Kementerian Pendidikan adalah memisah sekolah-sekolah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Itu kewajiban pemerintah sebenarnya dalam rangka untuk pendidikan itu sendiri. Dalam rangka tegaknya pendidikan, adab, pendidikan moral adalah semestinya sekolah itu membuat tempat pendidikan yang terpisah antara pria dan wanita. Ada tempat sekolah untuk kaum pria, anak laki-laki, ada sekolah untuk anak perempuan. Itu mesti dilakukan. Karena kadang pemerintah mendapati perubahan moral yang sangat besar pada anak-anak remaja atau penyimpangan moral, tetapi mereka belum mengambil langkah untuk memisah antara laki-laki dan perempuan di sekolahan. Belum mengambil langkah itu. Dan sebagian masyarakat sudah menyadari bahwa ketika sekolah itu dicampur, itu akan timbul masalah besar bagi perkembangan anak-anak mereka. Adab dan etikanya berubah. Maka sudah banyak masyarakat yang mengarahkan anaknya untuk masuk sekolah-sekolah Islam yang minimalnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Maka laris pendidikan Islam di akhir-akhir ini dengan label-label Islam terpadu dan semisalnya laris. Karena memang menerapkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Dan masyarakat membutuhkan ketika mereka menyadari bahwa bercampurnya anak-anak di sekolah itu sangat besar dampak negatifnya. Sudah disadari oleh banyak masyarakat. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk bisa mengamalkan amal yang mulia ini, memisah murid laki-laki dan perempuan dalam sekolahan. Wa qatabaqatis Saudiyah al-fasla fanajahat wa ansha'at ri'asatu ta'limil banat. Dan pemerintah Saudiyah telah mempraktikkan pemisahan sekolah ini atau pemisahan murid laki-laki dan perempuan ini sehingga sampai berhasil dan berkembang kepemimpinan pembelajaran wanita. Yakni ada bidang pembelajaran kaum wanita tersendiri yang terpisah dari kaum pria. Lil israfi ala ta'limil talibat fi jamil marahil, untuk memberikan perhatian mengurus pengajaran atau pembelajaran anak-anak perempuan dalam semua jenjang ibtidaiyah, mutawasithah sampai aliyah. Ini sudah ada pemisahan kalau di Saudi. Sehingga ini dikatakan sebagai suatu langkah yang membuahkan hasil yang sangat baik. Wa hafizat at-thalibat min masakil talab bil fasli bainahuma, dan bisa menjaga murid-murid wanita dari pengaruh-pengaruh negatif dengan bergaulnya dengan murid-murid laki-laki ketika dipisah antara keduanya. Terpelihara. Wa ma mathal mudarrisi al-muhtalit illa kama qila alqahu fil yammi maktufan wa qallah iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma. Tidak ada perumpamaan bagi madaris, sekolah-sekolah yang campur. Tidak ada perumpamaan bagi kondisi sekolah semacam itu kecuali dikatakan dalam bait syair, alqahu fil yammi maktufan. Dia lemparkan dia ke dalam air dalam keadaan tangannya diikat, tangannya dibelenggu. Wa qallahu iyyaka iyyaka antabtallal bi antabtalla bil ma. Hati-hati, jangan sampai kamu basah. Dia melemparkan ke dalam air sambil mengatakan, hati-hati jangan sampai kamu basah. Gambarnya semacam itu. Disuruh jangan basah, tapi dilemparkan dalam air. Gambarannya, menyekolahkan anak ke tempat yang campur, seolah hati-hati, jangan sampai kamu tergoda, jangan sampai terfinah. Tapi masuknya sekolah yang campur. Itu, seperti jangan sampai basah, tapi dicemplungkan ke air. Gambarnya semacam itu. Maka alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membentuk lembaga yang bisa mendidik anak-anak kita di tempat yang terpisah antara murid laki dan perempuan, merupakan nikmat yang besar. Dan semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dan anak-anak kita, keluarga kita, hal-hal yang mengarahkan kepada kebaikan, adab, akhlak, sampai Allah menyempurnakan agama ini dan Allah mudahkan tegaknya manhaj salaf di muka bumi. Kita lanjutkan pada min adabit thullabi wat thalibat. Adab murid laki-laki dan perempuan. Ini adab murid kepada guru di antaranya. Alat thullabi wat thalibat mura'atul adabil atiyati fid darsi. Hendaknya wajib bagi murid laki-laki dan perempuan memperhatikan adab-adab berikut dalam belajar. Adab-adab yang sangat ditekankan kepada anak-anak kita dalam belajar agar mereka menjadi anak-anak yang berhasil dalam pelajaran mereka. Yang pertama, ihtiramul muallimi wal muallimah. Hendaknya anak atau murid itu menghormati, memuliakan, menghargai guru-gurunya. Ditanamkan yang seperti ini sejak kecil. Ditanamkan. Li'annahuma yu'allimani talabah ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Karena mereka itu yang mengajarkan kepada murid-murid apa yang bermanfaat bagi mereka dunianya maupun agamanya. Diajarkan oleh guru-guru. Maka kewajiban orang tua pula untuk mendudukkan guru itu tidak seperti orang lain. Tidak seperti orang lain, walaupun tidak dikatakan sebagai ustadz, tetapi hendaknya dipanggil ustadz. Ya, ini anak-anak diajari manggil gurunya dengan ustadz, walaupun hanya sekedar mengajar iqra atau mengajar bahasa Indonesia misalnya. Ajari anak itu memanggil gurunya dengan ustadz. Termasuk gurunya. Walaupun mungkin merasa tidak layak disebut ustadz, tapi hendaklah mengajarkan yang semacam itu. Agar murid itu kalau memanggil gurunya dengan ustadz. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada guru yang sangat diajarkan. Wahuma akbaru sinan. Selain itu, guru itu jelas umurnya lebih tua. Sisi umurnya lebih. Cukup. Kelebihan umur itu sudah mencukupi untuk murid itu wajib menghormati guru. Sudah cukup. Waqad ausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tawkirihima wa ihtiramihima. Rasul telah berwasiat untuk menghormati guru dan memuliakannya. Menghormati orang lebih tua usianya, apalagi juga dalam hal ilmunya. Dalam hal keutamaan. Dalam hal pengalaman. Maka punya posisi bagi guru-guru untuk mendapatkan penghormatan dari murid. Faqala kata Rasulullah, laisa minna man lam yubajjil kabirona wirham shaghirona wa yarifu li alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak membesarkan orang tua kami, orang tuanya, yakni yang lebih tua, tidak membesarkan, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengenali hak para pengajar kita. Bukan dari golongan kami. Maka dalam kalimat ini jelas sekali bahwa yang lebih tua itu punya hak untuk dihormati. Punya hak untuk dihormati. Lebih-lebih tua dalam hal usia diimbangi pula dengan tua dalam hal ilmu. Maka haknya bukan cuma satu kali, dua kali. Lebih-lebih juga tua dalam hal keutamaan. Memiliki keutamaan dari hal, dalam hal amal-amal ibadah, dalam hal jasa-jasa yang besar, keutamaan. Yang ini hak yang berikutnya. Selain itu juga sebagai penasihat yang besar bagi umat. Maka hak untuk dihormati besar sekali. Bukan sekedar tua umurnya, ilmunya, tetapi juga pengalamannya, juga nasihatnya, jasa-jasanya luar biasa. Punya hak untuk dihormati. Maka ini ditanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil agar mereka itu biasa menghormati guru-gurunya. Demikianlah guru itu biasa menanamkan penghormatan anak kepada dirinya, yakni gurunya. Bukan karena dia itu pengin dihormati, tetapi dalam rangka menanamkan adab. Misalnya, anak-anak usia-usia mungkin kelas 1, kelas 2, atau TK, kadang-kadang jam belajarnya cuma delosoran, dan semisalnya, nah, ditegur. Atau ketika duduk, tidak bisa tenang, atau mungkin sering lari sana kemari, maka ditegur, diluruskan. Pelajaran ini lebih penting daripada mungkin mengajari baca tulis. Ini penanaman adab sejak dini. Walaupun dia pengajar matematika, pengajar bahasa Indonesia, maka mengajarkan ini lebih penting. Ini pengajaran adab. Sehingga jangan lupa, walaupun dia mengajar bidang matematika, mengajar bidang bahasa Indonesia, jangan lupa, ini pelajaran adab ini berlaku bagi semua pengajar. Berlaku. Sehingga pengajar juga hendaknya turut serta dalam membangun adab pada anak didik. Membangun adab. Itu penting sekali. Sangat dibutuhkan. Jangan diserahkan tanggung jawab pelajaran adab cuma kepada pengajar adab saja. Karena bisa jadi pelajaran adab dalam sepekan itu cuma satu kali, dua kali. Sementara kebutuhan adab itu terus setiap saat. Maka semua pengajar itu diharapkan andilnya, perannya dalam membangun atau membentuk adab perilaku pada anak kita. Penghormatan kepada guru. Sehingga kalau seorang guru mengajari agar murid menghormati dirinya bukan karena pengin dihormati, tapi karena dalam rangka menanamkan pendidikan kepada anak. Agar menghormati yang lebih tua. Dalam bicara, dalam duduk, dan sebagainya. Dalam makan, siapa yang lebih dahulu ngambil, misalnya. Ini diajari. Yang kedua, al-insatu ila ma yulkihil mu'alim wal mu'alimah. Hendaknya murid itu diam. Yani diam dalam arti memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Memperhatikan mendengarkan, wal mudarisah yang disampaikan oleh guru-gurunya, lil istifadati minat darsi, agar bisa mengambil faedah dari pelajaran tersebut. Berarti enggak ada perhatian, cuma gojek atau sibuk dengan urusan lain. Kadang-kadang pelajaran tertentu dia malah gambar. Ini ditegur, guru menegur. Walaupun mungkin taklim umum. Kalau mungkin pelajaran dalam kelas kan pelajaran tertentu khusus. Nah, muridnya dalam kelas mungkin 10 sampai 15 misalnya. Yang demikian langsung tegur. Cuma sedikit muridnya. Tapi kalau dalam pelajaran umum misalnya pada maghrib pelajaran umum, taklim umum, anak-anak juga diikutkan. Kemudian mereka yang sudah layak untuk bisa ngikuti, bisa memahami pelajaran-pelajaran umum, taklim-taklim umum, ditugasi mencatat, menulis yang dia dengar dari ustadznya. Nah, ketika ditugasi nulis kok dia gambar, dia usek, sibuk urusan yang lain, ditegur, diluruskan. Pengajar-pengajar yang ada membantu, orang tua yang dekatnya membantu, agar anak itu terbiasa memberikan perhatian kepada pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ada mutakallumi fid darsi illa bi'idznin, tidak berbicara waktu pelajaran kecuali dengan izin gurunya. Kalau mau bicara izin, hatta yabqa darsu hadian, agar pelajaran itu benar-benar dalam keadaan tenang, tidak ada yang bicara sendiri. Kalau itu untuk anak-anak tingkatan kelas 3 ke bawah, ibtidaiyah atau 4 ke bawah, ini termasuk yang harus sering dilakukan. Karena mereka paling ditenangkan sebentar usek lagi, sebentar usek lagi. Maka dibutuhkan kecerdasan untuk guru itu bagaimana menerapkan metode supaya anak itu gampang tenang, menguasai kelas. Karena sebagian guru itu bisa ngajar tajwid dengan baik, tapi penguasaan kelas tidak bisa. Tidak bisa penguasaan kelas. Sehingga anak itu yang dipegang satu, yang lainnya berhamburan. Yang dipegang juga kurang tepat. Pengajaran adab ini penting sekali. Penting sekali. Sehingga penguasaan guru kepada anak-anak di kelas itu penting, supaya bisa menenangkan kondisi dan suasana dalam belajar. Ini penting sekali. Sehingga ini butuh pengalaman. Sehingga semakin lama orang itu mengajar, semakin punya pengalaman. Walaupun mengajar anak-anak. Ya, dibutuhkan pengalaman. Maka pengajar-pengajar yang muda itu sebaiknya ketika diperbantukan dalam mengajar itu hendaknya awalnya menjadi pendamping, tidak langsung memegang kelas. Tapi awalnya menjadi pendamping, karena dia butuh pengalaman dari yang tua. Nah, di sini letak ketuaan itu penting sekali dalam semua bidang, termasuk pengajaran anak-anak. Laisa fi fawdha, sehingga kelas itu tidak kacau. Yang keempat, al-isti'dhanu fil asilah, agar murid minta izin untuk bertanya. Wa adamil istiksari minha, dan tidak terlalu banyak bertanya, tidak sering bertanya. Hifadun ala waktu darsi, dalam rangka menjaga waktu pelajaran supaya enggak habis untuk pertanyaan saja pelajaran waktunya. Wa adamil ya'i, dan tidak sia-sia. Ini yang tadi kita singgung sedikit, bahwa memang adab bertanya itu adab yang besar. Bahkan dikatakan as-su'al nisful ilmi, pertanyaan itu separuh ilmu. Pertanyaan separuh ilmu. Termasuk dalam menyusun kalimat bertanya, perlu adab. Butuh adab mengajukan pertanyaan. Sehingga guru itu ketika menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang difahami dari pertanyaan tersebut. Ketika kalimat pertanyaannya itu tidak tepat, maka jawabannya pun tidak sesuai yang diharapkan dari pertanyaan itu. Sehingga bertanya itu merupakan perkara yang penting. Nah, sejak ada anak-anak kita masih ibtidaiyah, ini diajari. adab-adab bertanya. Agar nanti semakin besar, tambah dewasa, mereka tahu adab bertanya itu bagaimana. Yang kelima, intisalu amril mu'alim wal mu'alimah. Agar anak-anak atau murid itu mengerjakan perintah guru. Mengerjakan perintah guru. Selama jelas, itu perkara yang ma'ruf. Tidak dikenal, tidak diketahui itu perkara yang menyelisih syariat. Maka murid mengajak perintah guru dan orang tua. Kalau anaknya itu masih kecil, orang tua punya peran, dibutuhkan perannya. Agar murid itu mengerjakan apa yang diperintahkan guru. Walaupun mungkin hanya sekedar membawa sarana-sarana untuk keterampilan. Untuk membuat gambar tempel atau membuat anyaman. Sarana keterampilan saja. Itu orang tuanya berusaha untuk mendukung muridnya, mengadakan atau membawa apa yang diperintahkan guru tersebut. Itu semua diantara pendidikan agar taat kepada guru. Bagaimana Al-Imam Ibnul Jamaah menggambarkan, seandainya murid kepada guru itu seperti seorang mayit, yang digerakkan kesana-kesana, digerakkan sini-kesini. Seperti itu gambarannya. Sampai seperti itu. Walaupun seorang murid itu punya mungkin pernah berguru ke tempat yang lain dan punya pendapat yang berbeda dengan guru yang baru, maka tidak usah mengangkat pendapatnya yang beda. Taat mengikuti pendapat gurunya yang sedang dia belajar kepadanya. Sama seperti itu. Pendapatnya dikalahkan. Seperti seorang mayit di depan seorang yang hidup yang dia digerakkan ke sana kemari. Seperti itu. Maka orang tua itu dalam rangka untuk menjadikan anak-anaknya sebagai murid yang benar-benar diharapkan berhasil dalam belajarnya, orang tua dibutuhkan perannya. Supaya anak murid itu taat kepada perintah guru, wa qabulut taujihi wan nasihati minhuma, dan agar menerima pengarahan dan nasihat dari guru-gurunya. Dinasihati, diarahkan, jangan bila-bila. Kadang-kadang orang tua tidak suka anak-anaknya itu mungkin dihukum gara-gara melakukan suatu pelanggaran. Ini sering terjadi. Tidak terima orang tua. Nah, padahal ikob, hukuman, atau minimalnya nasihat, teguran, itu dilakukan dalam rangka untuk perbaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran. Tapi kadang-kadang orang tuanya tidak terima membela-bela anaknya. Ini cara yang tidak benar. Menjadi berkurang penghormatan anak kepada guru. Minimalnya itu. Berkurangnya penghormatan anak kepada guru, kalau ini menjadi karakter yang terbawa sampai besar, maka menghalangi keberhasilan dalam belajar. Terbiasa ada guru yang negur, kemudian dilaporkan kepada bapaknya. Bapaknya kemudian ngelabrak. Kemudian suatu saat nanti terus demikian. Anak ketika ditegur oleh gurunya menjadi kebiasaan, karakter. Tidak mudah ditegur. Terbawa sampai besar menjadi penghalang keberhasilan dalam belajar. Wallahualam. Sehingga adab-adab semacam ini sangat penting untuk diterapkan pada anak-anak usia ibtidaiyah. Sangat penting diterapkan. Nah, peran orang tua ini besar sekali, sangat dibutuhkan. Agar anak benar-benar hormat kepada gurunya. Malam yu'mar bimaksiatillah, selama tidak diperintah untuk maksiat. Yang keenam, adamul istighali bighairi madati tarsilil istifadati minhu. Agar murid tidak sibuk dengan selain materi pelajaran. Kadang-kadang pelajarannya pelajaran sirah. Gurunya ngajarkan sirah, muridnya ngarap PR matematika. Nah, ini juga tidak tepat. Kenapa? Ya mungkin karena orang tuanya di rumah enggak perhatian kepada anaknya, waktunya ngejekan PR itu di rumah, akhirnya dibawa ke sekolah belum digarap. Ini juga termasuk hal yang penting diperhatikan. Ini kalau di usia dewasa yang demikian terbiasa, ini di hadapan seorang musayyih sungguh adab yang sangat jelek semacam itu. Yang ketujuh, al-intibahu attamu lima yukihidda'mu al-mudarisi. Al-mudarisu wa adamu naumi fitarsi. Perhatian penuh kepada apa yang disampaikan guru dan tidak tidur waktu pelajaran. Termasuk usia-usia kita dewasa itu berusaha bagaimana supaya ketika taklim itu tidak ngantuk, itu ada upaya. Ada upaya. Minimalnya sebelum waktu taklim sudah tidur dulu atau dan sebagainya, menyiapkan supaya nanti pas taklim tidak tidur. Ini hal yang sangat diperhatikan. Kita kadang-kadang tidak enak kepada ustadz yang kita undang ke pondok-pondok untuk muhadharah, kemudian pesertanya banyak yang ngantuk. Ini kita tidak enaknya kenapa? Karena seolah-olah kita panitia tidak memberikan tambih sebelumnya supaya peserta itu siap mempersiapkan diri untuk belajar. Maka menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat banyak peserta muhadharah itu ngantuk, itu menjadi beban bagi para panitia. Tidak enak kepada ustadznya yang sudah jauh-jauh kita hadirkan, kemudian ternyata sampai itu banyak orang yang tidur. Yang ke-8, tasjilun niqat alhamati fid darsi ala daftrin khasin li muraja'atiha wa khifdiha. Mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran, catatan-catatan penting dalam pelajaran pada buku khusus. Buku catatan khusus untuk murojaah, untuk dihafal. Kadang ada hal-hal yang baru, faedah baru atau faedah penting dicatat untuk dihafal. Sebagaimana kita butuh semacam itu akan terbiasa kalau anak kita usia tidak iya itu sudah dibiasakan. Tidak biasa kita, karena mungkin dulu sejak kita kecil tidak seperti itu. Kita tidak melewati usia-usia sampai usia SMA itu belajar terus agama. Maka tidak tertanam pada diri kita. Kita jangan sampai anak-anak kita seperti kita. Setelah kita tahu itu merupakan hal yang dibutuhkan sangat penting, maka sejak dini anak-anak kita didik untuk semacam itu. Yang ke-9, terakhir insyaAllah siang ini, idza dakhala talibun mutaakhirun darsi fa alaihi ayastadhina qabla dukhulihi. Apabila seorang murid masuknya terlambat, pelajaran sudah berjalan, dia baru datang, maka hendaknya dia diajari minta izin sebelum masuk. Karena masuknya seorang murid itu menghentikan pelajaran sesaat, maka dia minta izin. Suma yusallimu ala ikhwanihi, kemudian adalah mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya sama murid dalam kelas tersebut. Itu diantara adab-adab etika murid dalam belajar di hadapan guru. Termasuk kita pun demikian, perlu mengamalkan adab semacam itu walaupun kita bukan belajar di kelas. Belajar di taklim-taklim, muhadarah-muhadarah, daurah-daurah, dan sebagainya. Kita berusaha menerapkan apa yang bisa kita terapkan yang cocok untuk kita. Maka kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, membiasakan diri kita, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan adab-adab yang mulia semacam ini. Mungkin itu yang kita baca pada siang ini. Semoga bermanfaat, memberikan faedah. Jadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terus memberikan taufiknya untuk kita istiqomah di atas kebaikan. Ada pertanyaan, bagaimana jika terjadi kemungkaran di antara anak-anak yang hanya diketahui oleh mereka saja, pengajar dan orang tuanya tidak tahu, apakah di antara anak-anak tersebut juga diwajibkan ada yang ingkarul mungkar? Kemungkaran pada anak-anak itu, kalau toh mungkin tidak diketahui oleh pengajar atau orang tuanya, paling sesaat saja. Suatu saat nanti dia akan terungkap. Anak-anak itu tidak bisa tanpa tidak bicara. Apalagi berupa kedoliman-kedoliman satu dengan yang lain. Mesti ada yang mengeluh, ada yang lapor, dan sebagainya. Ada perubahan pada perilakunya, kenapa kok ini jadi enggak kerasan di sekolah. Ada perilaku semacam itu. Ini akan terungkap juga. Pada dasarnya, kalau pada anak itu mungkin enggak ada yang, hampir enggak ada yang tersembunyi. kemungkaran pada anak itu. Sampai yang namanya sekedar ejek-ejekan atau mungkin pencurian akan ketahuan juga biasanya. Ketahuan. Maka dalam sekolah atau pondok itu selain pelajaran yang rutinitas harian, itu hendaknya ada tausiah tiap pekan sekali. Tausiah umum. Tausiah umum dalam rangka untuk penanaman adab, etika, bergaul, dan sebagainya. Mengingatkan kembali hal-hal yang mungkar. Karena terkadang mereka butuh diberi tausiah yang mendalam. Sehingga sangat terkesan berpengaruh dalam hati mereka. Kemudian yang kedua, juga diterapkan peraturan dan ada ikob bagi pelanggarnya. Misalnya, ejek-ejekan, mengejek temannya. Ini diberi peraturan tertulis. Bahwa pelanggaran yang demikian-demikian hukumnya seperti ini tertulis. Ditempel di kelas atau yang semisalnya agar minimal mereka menahan diri. Kemudian benar-benar ikob itu diterapkan. Ikob itu diterapkan. Entah itu ikob untuk belajarnya sambil berdiri. Selama 2 jam belajar sambil berdiri. Sudah membuat anak itu jera dengan ikob semacam itu. Atau kalau keterlaluan mungkin diliburkan. Kamu tidak boleh masuk selama 2 minggu, selama sebulan. Ini benar-benar sangat berpengaruh bagi anak. Bisa membuat perubahan. Nah, ikob-ikob yang semacam itu perlu diterapkan dalam pendidikan atau lembaga pendidikan semacam pondok ataupun sekolah. Karena terkadang teguran itu kurang bermanfaat. Tidak membuat jera. Nah, ketika anak itu tidak jera dari suatu perbuatan mungkar, terus berbuat tanpa ada sanksi yang membuat dia jera, ini akan berkembang. Akan jadi karakter yang terus terbawa. Ini yang dikhawatirkan. Maka dicegah sedini mungkin. Diikop. Anak-anak itu diikop. Ini biiznillah memberikan hasil yang bagus dengan ikop. Ingkarul mungkar pada anak juga disampaikan dalam tausiah umum agar anak itu mengingkari kalau ada yang berbuat mungkar. Tapi pengingkaran anak kepada yang lain ini dikhawatirkan juga belum bisa tepat. Kadang pengingkaran itu lebih ekstrim lah pengingkarannya kadang-kadang. Ekstrim. Misalnya apa? Misalnya anak hanya melakukan pelanggaran makan tidak habis kemudian dibuang gitu saja. Nah, misalnya semacam itu. Nah, kemudian kalau yang mengingkari anak itu kadang ekstrim. Ditarik-tarik ini diseret-seret. Dilaporkan ustadznya sampai nangis-nangis. Kadang semacam itu. Maka untuk ingkar mungkar itu hanya diberlakukan pada anak-anak yang sudah besar. Yang sudah akalnya itu lebih mendekati dewasa lah. Tapi kalau yang kecil-kecil masih belum bisa untuk ingkar mungkar. Ula alam biswab. Bagaimana jika ternyata ketika ada si anak yang ingkar mungkar justru malah dimusuhi teman-temannya. Emang demikian pada anak-anak kalau masih kecil semacam itu. Tapi kalau yang sudah agak besar biasanya tidak. Yang jelas, tausiah per sepekan sekali, pada duhur atau pada asar atau kapan itu sangat dibutuhkan agar anak-anak kita itu terpelihara dengan adab-adab yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tawadzulu barakallahu fikum.